Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita masuk pada pembahasan, beliau akan bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam penilaian beliau hadis-hadis tersebut mendukung pendapat beliau tentang masalah bahwasanya wajah dan telapak tangan bukanlah Allah. Akan tapi sebelumnya di catatan kaki membahas tentang satu hadis yang terkenal, yaitu hadis Asma binti Abi Bakar, dan telah kita singgung di beberapa pertemuan yang lewat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Asma kalau wanita sudah balig, sudah haid, maka tidak boleh ada yang dinampakkan kecuali wajah dan telapak tangan. Hadis ini diatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, Tabrani dalam Musnad Samiyyin, Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dari jalur Sa'id bin Bashir, dari Qatadah, dari Khalid bin Duwaik, dari Aisyah. Dalam riwayat Ibn Adi terdapat tambahan wa maratan, dan terkadang Duraik mengatakan dari Ummu Salamah sebagai ganti dari kata-kata dari Aisyah. Abu Dawud berkomentar setelah membawakan hadis tersebut, wahada mursalun, hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Al-Albani menambahkan di samping mursal, hadis ini cacat yang lain, ada Sa'id bin Bashir yang juga ta'if sebagaimana dalam takrib karya Ibnu Hajar. Akan tapi hadis ini ja'a min turukin, memiliki beberapa sanad yang lain, sehingga Al-Albani berpendapat ya taqawwa biha, hadis di atas bisa menjadi kuat karena jalur-jalur yang lain. Jalur yang lain yang berbeda dengan apa yang tadi dibahas oleh Jadkul Abu Dawud, tidak dalam sunannya namun dalam kitab beliau Marasil, hadis kumpulan hadis-hadis mursal dengan sanad yang sahih sampai Qatadah, dan hadisnya telah disinggung di depan ketika membahas pendapat Abu Al-A'la Al-Maududi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya anak perempuan jika telah haid, layak suluh tidaklah layak, dan telah dijelaskan oleh Al-Albani di lembar yang lewat bahasanya tidak layak di sini artinya tidak boleh. Akan nampak dari dirinya kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya ilal mifsal sampai ke pergelangan. Dan di sini mursal, mursal artinya tabi'in langsung Nabi, namun sahih yaitu sahih sampai si tabi'in. Ya takaw abimah ba'dau, dan dia bisa menjadi kuat dengan riad setelahnya. Dan dalam riad ini, riad Abu Dawud dalam Marasil, tidak ada Ibnu Turaik dan tidak ada Sa'id bin Bashir. Kemudian jalur yang kedua diatkan Al-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat serta Baihaqi dari jalur Ibnu Luhai'ah dari Iyab bin Abdullah. Dia mendengar Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'al al-Ansari menceritakan dari ayahnya, adunu aku mengira ayahnya dari Asma putrinya Umais, anak perempuannya Umais, Asma anak perempuannya Umais, anak Qalat, maksudnya Asma mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata binti Abi Bakrin wa indaha ukhtuha Asma binti Abi Bakrin. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah, dan di rumah Aisyah terdapat saudarinya itu Asma. Nah, Asma ini alaiha thiyabun syamiyah wasiatul akmam. Ketika itu Asma memakai pakaian produksi Syam, dari diimpor dari Syam, wasiatul akmam yang modelnya lengan bajunya lengan baju yang lebar. Perlu diketahui bahasanya tren lengan baju di zaman Nabi itu modelnya model lebar, bahkan di masa salaf itu tren lengan baju adalah lengan baju yang lebar. Oleh karena itu kebiasaan para penuntut ilmu di masa salaf, sahabat dan setelahnya itu kalau mau ngaji nyimpen kitab di lengan baju. Jadi itu gantinya tas zaman kita. Tahu lengan baju kitabnya di sini, ada tas di bawah begini. Pergi ngaji. Namun lengan baju yang longgar ini tidak harus dicontoh, tidak harus dicontoh. Kalau tren zaman kita lengan baju cuma ngepas aja, longgar sedikit, boleh-boleh saja, tidak harus wah nyontoh siapa lah. Nah, lengan bajunya yang lebar segini bisa untuk nyimpan apa-apa. Falamma nadhara, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Asma, maka beliau berdiri keluar dari rumah Aisyah. Maka Aisyah kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Asma, tanannahi, menyingkirlah engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau sukai. Maka Asma pun menyingkir. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah Aisyah, dan Aisyah bertanya kepada Nabi lima koma, kenapa Nabi berdiri setelah masuk dan berdiri. Maka jawaban Nabi, tidakkah engkau melihat pada tampilannya Asma? Innahu laisa lil maras, ia tidaklah boleh bagi seorang wanita muslimah untuk nampak dari badannya kecuali dan ini. Kemudian Nabi memegangi dengan dua telapak tangannya, demikian dalam versi Baihaqi. Dan yang benar, Nabi memegangi bikamaihi dua lengan bajunya, sebagaimana dalam referensi Rufinizim Tahid. Fakata bihima, maka lengan baju tersebut Nabi gunakan untuk menutupi bagian atas dua telapak tangannya, hatta lam yabdu, sehingga tidaklah nampak dari dua telapak tangannya kecuali jari-jarinya saja. Kemudian beliau tegakkan dua telapak tangannya pada pelipis wajahnya, letakkan demikian hatta lam yadu ila wajah, sehingga tidaklah nampak kecuali wajahnya saja. Pakola Baihaqi, Baihaqi mengomentari riwayat ini, isnadu ta'if, sanadnya lemah. Al-Albani menjelaskan sebab cacatnya adalah perawi bernama Ibnu Luhayah, yang nama aslinya adalah Abdullah Hadrami Abu Abdurrahman Al-Misri Al-Qadi, seorang Qadi. Abdullah Hadrami ini thiqatun fadil, seorang yang thiqah, seorang yang utama, akan tapi dia yuhadis min kutubihi, mengajarkan hadis dengan membacakan buku catatannya. Fahtarakat, kemudian buku catatannya hilang, buku catatannya terbakar. Fahaddasa min hibdihi fakhallata, maka kemudian dia mengajarkan hadis, mendiktekan hadis dengan mengandalkan hafalannya, dan hadisnya campur baur dan tegaruan, ketukar-tukar. Nah, menyikapi Ibnu Luhaiyah, ulama berselisih pendapat. Kesimpulannya Ibnu Luhaiyah itu bagaimana? Sebagian ulama belakangan menilai hadisnya hasan. Pendapat yang lain mengatakan hadisnya sahih. Dan hadisnya ini dibacakan oleh Haitsami dalam Majmu' Zawaid, dalam riwayat Tabrani dan Mujam Kafatan Awsat. Komentar Haitsami di sanadnya terdapat Ibnu Luhaiyah dan hadisnya derajatnya hasan. Sedangkan perawi yang lain adalah perawi yang dipakai oleh kitab sahih Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Maka di antara yang berpendapat hadis Ibnu Luhaiyah itu hasan adalah Haitsami. Walladzi la syakka fi, dan kesimpulan yang tidaklah diragukan bahasanya hadis Ibnu Luhaiyah, kalau untuk jadikan penguat, persyaratan dan penguat, tidaklah turun dari derajat hasan, dan ini termasuk darinya. Al-Albani mengatakan ini derajatnya hasan, dan hasan tidak jadikan untuk pokok namun untuk penguat. Waqad qawa al-Baihaqi, dan Baihaqi menguatkan hadis di atas dari sisi yang lain. Maka beliau berkata setelah membacakan hadis Aisyah dan setelah membacakan redar Ibn Abbas dan yang lain tentang ila madhar minha, bahasanya kata Ibn Abbas maknanya adalah wajah dan dua telapak tangan, Baihaqi mengatakan, perhatikan perkataan Baihaqi, mahal al-mursal, maka meskipun hadis ini mursal, hadis Aisyah yang pertama tadi mursal, maka di samping dia itu mursal, namun ada qaulu man madha minas sahabah, pendapat sahabat yang telah disebutkan, fi bayan yang menjelaskan ma'afahallahu minaz zinati dhahirah, adanya zinah dhahirah, anggota badan yang Allah bolehkan untuk dinampakkan. Fasal al-qawlu fi dhalika qawiyan, maka pendapat yang membolehkan hal tersebut adalah pendapat yang kuat. Maka Baihaqi berpendapat bahasanya menampakkan wajah dan telapak tangan adalah pendapat yang kuat. Dasarkan hadis Aisyah yang mursal, ditambah didukung tafsiran Ibnu Abbas dan yang lain untuk madhhabul minha. Dan pendapat Baihaqi ini dicocok oleh Dzahabi dalam kitab beliau Tahdzib Sunan Baihaqi. Kemudian Al-Albani mengatakan sahabat yang dimaksudkan oleh Baihaqi yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu boleh dinampakkan, itu adalah di samping Ibnu Abbas ada Aisyah dan Ibnu Umar. Ini berkat kalau mereka mengatakan walabtul lil akhir, mereka bertiga Aisyah, Ibn Abbas, Ibn Umar mengatakan perkataan ketiganya, namun redaksinya adalah redaksi untuk perkataan sahabat yang terakhir. Terakhir siapa? Ibn Umar. Aisyah, Ibn Abbas dan Ibn Umar. Kalau mereka bertiga mengatakan, namun ini redaksinya adalah redaksi Ibn Umar, perkataan Ibn Umar, azinatul zahirah al-wajhu al-kafani, anggota badan yang boleh nampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Kalau Dzahabi mengatakan dalam Tahdzib Sunan Baihaqi, dan kami mendapatkan riwayat semakna dengan perkataan tiga sahabat ini dari sejumlah tabi'in, yaitu Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair, dan yang adalah pendapat Auza'i. Kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad juga meriwayatkan, beliau mengatakan hadatsana Ziyad bin Rabi an Saleh Dahan an Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ila madhara minha qal, kata Ibnu Abbas. Ini redaksinya Ibnu Abbas. Kalau tadi redaksi perkataan Ibnu Umar, al-kafu wa uq'atul wajhi. Yang dimaksud apa yang nampak adalah telapak tangan dan lembaran wajah. Demikian juga dilihatkan oleh Ismail Al-Qadi sebagaimana dalam nazar dari Al-Qatan dan riwayat Ibn Abi Syaibah dari Ibn Abbas ini, kata Al-Albani sanadnya sahih. Thumma wasala Ibn Abi Syaibah al-athar al-madhkur. Kemudian Ibn Abi Syaibah juga membahas sanad yang bersambung dari Ibn Umar dan sanadnya juga sahih. Wa yazid, dan yang menambah semakin kuatnya pendapat ini, kata Al-Albani, adalah jarayanil amal alaihi, praktek yang terus menerus yang dilakukan oleh para wanita di masa salaf, sebagaimana Anda akan lihat di hadis-hadis yang akan dibawakan. 13 hadis kalau tidak salah akan dibawakan oleh Al-Albani yang beliau menilai sebagai pendapat dalil yang menguatkan pendapat beliau. Nah, demikian penjelasan Al-Albani tentang hadis yang terkenal, hadis Asma, kisah Asma bin yang tiba-tiba beliau mengaku itu pada dasarnya sanadnya dhaif, mursal, beliau menilai kuat, menimbang mursal mursal yang Qatadah. Demikian juga hadis yang di sana ada Ibnu Luhai'ah, hadis At-Tabarani Ibnu Luhai'ah yang disimpulkan adalah hadis yang hasan kalau dijadikan sebagai hadis penguat. Kemudian hadis yang pertama, yang dijadikan dalil oleh Al-Albani untuk menyatakan bahasanya wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat di hadapan, aurat dalam pandangan di hadapan laki-laki ajnabi, beliau katakan yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan zahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumul Id fa bada bi salati qabla al-khutbati. Aku ikut aku menghadiri acara pelaksanaan salat hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mulai dengan salat Id sebelum khutbah Id. Di sini dalil bahasanya salat Id salat dulu baru khutbah. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Demikian pelaksanaan sholat adalah yang benar tanpa dan tanpa iqamah. Summa qama mutawaqqi'an ala Bilal, kemudian Nabi berdiri menyampaikan khutbah Id dengan beliau sandaran pada Bilal, pegangan dengan badannya Bilal, boleh jadi pundaknya atau yang lain. Fa amara bi taqwallah, maka isi khutbah Aid Nabi adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wa hadza ala ta'atihi, dan motivasi untuk taat kepada Allah. Wa adzan nas, dan menasihati manusia berkaitan dengan berbagai hal. Wa dzakarun, dan mengingatkan mereka. Demikian isi khutbah Nabi di hadapan jamaah laki-laki. Semua motor dan Nabi melanjutkan perjalanan atau melangkah sampai mendatangi jamaah perempuan dan memberikan nasihat kepada mereka, bertakawuna, dan mengingatkan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasodak kena di hadapan jamaah perempuan, tasodak nafa'ina aktharukunna hatab jahannam. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, sebenarnya mayoritas bahan bakar neraka adalah kalian. Faqala imra'atun min sitatin nisa, nah ini akan jadi dalil. Maka ketika itu berkata seorang perempuan yang duduknya di tengah-tengah jamaah perempuan, ay jalisatun fi wasatihin, duduk di tengah-tengah mereka. Sub'a'ul khadain, yang dua pipinya itu sub'a, artinya fi mata ghayrun basawadun, di pipinya ada sesuatu yang berbeda dengan warna kulit yang lain, basawadun, dan ada hitam-hitam, bahasa kita bekas jerawat atau apa ya, bekas cacar. Fakalat, nah ini yang jadi dalil. Sofaul khadain, perawi bisa mendeskripsikan perempuan tersebut pipinya begini. Ini deskripsi ini tidak akan bisa terjadi kecuali dia tidak menutupi pipinya. Fakalat, maka perempuan ini mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa? Kenapa wahai Rasulullah, perempuan adalah mayoritas bahan bakar neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li annakunna tukafirna asyukata, atau ini wa tukafirna atau takfurna al asyira. Karena kalian punya dua penyakit, dua hobi dan kebiasaan perempuan. Yang pertama, hobi mengeluh. Hobi mengeluh, mengeluh capek, mengeluh ini, mengeluh ini. Dan kalau mengeluh cerita kemana-mana, sebagiannya tidak terkontrol ceritanya kemana-mana. Ceritanya di Facebook sedunia tahu semua. Watakfurna al-ashira, dan kalian mengingkari kebaikan suami. Sering menutup-nutupi kebaikan suami, ya, dalam rap yang lain dijelaskan, yaitu suka membuat kalimat-kalimat global. Kalau lagi jengkel, lagi marah sama suami, bilang suami gak pernah sayang, suami gak pernah perhatian, suami gak pernah ini. Pakai kalimat tidak pernah, hilang semua kebaikan suami, sayangnya suami. Penyakit banyak perempuan suka membuat kalimat-kalimat general. Kalau berisi negasi dan peniadaan, kalau pas lagi jengkel, lagi galau. Kal, maka perawi mengatakan, Jabir mengatakan, faja'alna yatasaddaqna min huliyihin, maka mulailah mereka melemparkan dalam rangka bersedekah perhiasan mereka. Mereka lemparkan, dikumpulkan di kainnya Bilal. Mereka lemparkan anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka. Disediakan oleh Muslim, Nasa'i dan Imi dan yang lain. Di catatan kaki Al-Albani mengatakan, dan ada di sini wadud dalala, sisi pendalilannya sangat jelas, yang karenanya kami bawakan di sini, yaitu tadi dari kalimat Sufa'ul Syaf'a'ul Khadain. Baiklah, karena seandainya bukan karena tidak menutupi wajah, tentu perawi tidak akan bisa mendeskripsikan perempuan tersebut. Biasanya dia adalah Sofa'ul Khadain, di pipinya ada hitam-hitamnya. Nah, Sofa'ul Khadain ini adalah versinya Muslim. Dalam riwayat yang lain, Safilatun Nisa, bukan Sitatun Nisa, namun Safilatun Nisa, perempuan yang rakyat jelata yang biasa, bukan perempuan dari kalangan elit dan tokoh. Kata Ibn Hathir artinya sehingga dibaca fathah, hanya dibaca kasrah, suqatu minan nas, orang biasa saja, rendahan, rakyat jelata, bukan elit. Kemudian berkaitan dengan masalah melemparkan anting-anting dan cincin, maka dicatat kaki yang kedua, sebagian orang menyangka pada hadis ini dan semisalnya, semacam hadis Ibn Abbas yang nanti adalah hadis yang nomor 6 di kitab ini, dalil bolehnya perempuan memakai gelang dan cincin dari emas. Kemudian mereka jadikan sebagai dalil mansukhnya hadis yang sahih yang tegas mengharamkan emas yang melingkar, alamatukur ala nisa, mengharamkan emas untuk berupa gelang dan cincin ala nisa atas perempuan. Jawaban hal tersebut, untuk jawaban hal ini kami katakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dalam hadis di atas atas sering penegasan bahasanya perhiasan tersebut terbuat dari emas. Wa alaih, maka berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada pertentangan antara hadis ini, hadis Jabir dan Ibnu Abbas, dengan hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar untuk perempuan. Dan alas jawaban yang kedua, menetapkan mansuhnya hukum mengharamkan dengan hadis-hadis yang mengubahkan adalah Buddha menata hakku. Harus ada penelitian, pengkajian dan pemastian manakah hadis yang belakangan. Tidak ada ikatan pat tersebut, maka khartul kota, ungkapan orang Arab untuk mengatakan, maka tentu setelahnya tidak benar. Bahkan yang lebih tepat adalah sebaliknya. Kalau mau dibuat nasah-nasahan karya kata Al-Albani, maka yang betul sebaliknya, dalil yang mengharamkan dijadikan sebagai dalil untuk menghapus dalil yang membolehkan. Lima yakti karena keterangan yang nanti akan saya bawakan. Kemudian yang ketiga, lafal nasanya kita andaikan ana uja'a, bahasanya terdapat dalam satu hadis atau beberapa hadis penegasan kalau emas melingkar itu boleh untuk perempuan, fayam bari, maka sepatutnya kita maknai hadis yang membolehkan hadis tersebut menguatkan al-asal al-awal, hukum asal. Itu hukum asal segala benda adalah mubah. Sumatara alaiha, kemudian muncullah dalil yang mengeluarkan dari hukum asal kepada hukum haram, menimbang hadis-hadis yang mengharamkannya. Fainamislah hadil ahadis, karena hadis-hadis semacam inilah tidaklah muncul dari syariat filqali biasanya, kecuali untuk menghilangkan hukum asal, yaitu mubah, hukum asal yang mubah. Fil umum, dalam perkara-perkara yang syariat menegaskan keharamannya. Oleh karena itu, maka para ulama usul fikih mengatakan idza ta'arada hadirun wa mubih, jika terjadi pertentangan dalil yang melarang dan mendahulu dan yang memubahkan, maka yang dimenangkan adalah dalil yang melarang. Fi hadhil halah, maka dalam kondisi ini tidaklah menjadi keharusan kita untuk menetapkan manakah bahasanya nas yang mengharamkan adalah lebih belakangan daripada yang memubahkan. Lian nas al-muharimah, al-muharim, karena dalil yang mengharamkan fil waqi' dalam realita mengandung izaat ila raf'i, yaitu penghapusan isi dari dalil yang mengubahkan, sebagaimana satu hal yang jelas bisa ditangkap. Waqad fasaltul qawla, dan aku telah menjelaskan, memberikan penjelasan rinci tentang masalah emas untuk perempuan, apa yang mubah dan apa yang haram, dan merupakan dalil-dalil yang mengharamkan, yaitu 4 hadis yang menurut Al-Albani adalah dalil yang mengharamkan, dan subhat berkaitan dengan hal ini, dalil ulama yang membolehkan, dan jawabannya dan bantahannya dalam buku beliau ada Muzibah fi Sunnah al-Mutahhar. Fayati ilaihi, maka silakan merujuk ke buku tersebut siapa yang mau, terutama cetakan Maktabah Al-Islamiyah, karena di mukadimahnya terdapat Ordun Taufin, bantahan yang panjang Al-Ba'atil Musyahibin untuk sebagian pengusuh Wa'alil Ahwa, dan orang yang mengedepankan hawa nafsu. Demikian pendapat beliau. Kesimpulan tentang masalah ini, pendapat yang tepat adalah sebagaimana pendapat Al-Albani yang mengharamkan emas melingkar bagi perempuan. Pendapat yang lebih tepat, emas melingkar bentuknya cincin, gelang atau yang lain, anting-anting, hukumnya boleh bagi perempuan. Dan di antara dalilnya adalah hadis Jabir yang baru saja kita baca. Adapun jawaban untuk jawaban Al-Albani, maka kita perlu kasih catatan berkaitan dengan jawaban yang pertama yang beliau katakan itu tidak ada penegasan dalam hadis Jabir kalau itu ada berbentuk emas. Maka kita katakan kaidah dalam masalah memahami, kaidah dalam bahasa ini berlaku untuk semua bahasa nampaknya. Bahasa ini sesuatu, satu kosakata itu dimaknai dengan makna yang ghalib, yang dominan dalam penggunaan kosakata tersebut. Ketika kita dalam bahasa Indonesia terdapat kalimat saya makan nasi, maka nasi ghalibnya adalah nasi beras, bukan nasi jagung atau nasi yang lain. Ya, apakah kemudian kita katakan saya makan nasi? Nah, ini enggak ada penegasan kalau itu nasi beras. Maka ya, boleh jadi nasi beras, boleh jadi nasi jagung, boleh jadi nasi yang lain, tentu tidak. Kaidah dalam masalah memaknai satu lafaz, maknailah satu lafaz, satu kata-kata dengan makna yang ghalib dari kata-kata tersebut. Dan inilah makna zahir. Inilah makna zahir. Maka nasi digunakan untuk beberapa makna. Namun ada yang sering, ada yang menang, yaitu sering-seringnya kalau nasi beras. Itu yang sering. Maka karena dia menang sering, maka ketika tidak ada penjelasan detail, pada dasarnya kita kembalikan kepada makna yang ghalib, makna yang sering. Orang mengatakan saya makan pecel. Pecel itu ya ada pecel lele. Ya, mana yang lebih ghalib kalau disebut pecel saja? Ya pecel, bukan pecel lele. Ya. Maka ketika ada orang mengatakan saya makan pecel, itu pada dasarnya dimaknai dengan makna ya dominannya, bukan makna ya kurang dominan untuk kata-kata tersebut, meskipun juga banyak digunakan. Maka berkaitan dengan masalah pecel, ada cerita nyata, ada orang yang ya karena polosnya dia tidak tahu perkembangan kuliner, ada namanya pecel lele dan seterusnya. Ada bapak-bapak diantar sama anaknya, jam makan malam, maka dijak sama anaknya ke warung lesehan pecel lele gitu. Nah, katanya ini dia enggak kurang minat dengan lele gitu. Maka dia nembung sama yang jualan, "Pak, saya pecelnya saja tanpa lele," gitu. Akhirnya disuguhi lalapan sama sambel. "Saya pesan pecel saja tanpa lele." Nah, cuma kasih lalapan sama sambel. Maka di sini ada kata-kata huli, ada kata-kata akrat, anting-anting, cincin. Maka memang huli perhiasan itu ada banyak kemungkinan, namun lebih kemungkinan makna yang ghalib perhiasan-perhiasan emas, perak, cincin, apalagi ini anting-anting, apalagi ini perempuan dewasa bukan anak-anak. Kalau mungkin anting-antingnya anak TK, nah itu ya ada kemungkinan besar kalau itu anting-anting plastik atau apa. Tapi kalau ini perempuan-perempuan dewasa, dia nyebut anting-anting, disebutkan bersedekah dengan anting-anting, dengan cincin, maka al-ghalib emas. Kalau plastik atau yang lain itu ya ada kemungkinan, namun kecil. Atau bahkan belum ada cincin plastik zaman itu. Oh, cincin besi atau yang lain, cincin tembaga, ada kemungkinan namun kecil. Maka kaidah dalam berbahasa maknanya dalam makna dengan makna dominan dalam penggunaan. Dan makna dominan dalam penggunaan dalam hal ini adalah emas untuk benda-benda tadi. Maka ini alasan kuat ulama yang mengatakan bahasanya di atas dalil bolehnya emas melingkar bagi perempuan. Adapun empat dalil yang dibawakan oleh Al-Albani untuk mengharamkan, empat hadis yang dibawakan oleh Al-Albani untuk mengharamkan emas melingkar di Adabul Zifaf, maka yang benar hadis tersebut isinya bukanlah mengharamkan emas melingkar, namun mengharamkan, namun dari yang lain, mengharamkan emas yang tidak diberikan zakatnya, tidak dibayarkan zakatnya atau semacam itu. Yang benar empat hadis yang dibawakan oleh Al-Albani di Adabul Zifaf untuk mengharamkan emas melingkar itu tidak berisi haramnya emas melingkar, namun haramnya emas karena faktor yang lain, semisal karena tidak dibayarkan zakatnya. Maka jawaban yang bagus, halus untuk Al-Albani tentang masalah emas melingkar itu ada di Munakhalah Nuniyah yang Murad Syukri. Ada satu topik bahasan agak panjang tentang Dhahab Al-Muhallaq, tentang emas melingkar, yang intinya adalah yang baru saja saya sampaikan. Inti jawabannya hasilnya empat hadis tersebut sahih, namun dia tidaklah berisi pengharaman emas melingkar untuk perempuan, namun haramnya emas untuk perempuan karena faktor yang lain. Kemudian catatan penting berkaitan dengan apa yang baru saja kita baca dari perkataan Al-Albani, perlu diketahui bahwasanya pengubahan hukum, namun ini sekedar catatan tambahan, ketika terjadi perubahan hukum dari hukum asal pada hukum yang lain, itu tidak disebut nasakh. Nasakh adalah penghapusan hukum yang ada pada satu dalil dengan dalil yang lain yang belakangan. kalau satu perkara itu hukum mubahnya itu berdasarkan hukum asal, hukum asal segala satu benda adalah mubah, kemudian datang dalil yang mengharamkan, maka ini tidak disebut naskhun. Naskh itu khusus untuk penghilangan hukum yang ada dalam satu dalil dengan dalil yang lain yang lebih belakangan. Cuma di sini disampaikan kaidah usuliyah, bahwasanya jika ada satu dalil yang menguatkan hukum asal dan dalil yang menyelisih hukum asal, maka kaidah sebagian ulama dalil yang menyelisih hukum asal itu adalah nasakh untuk dalil yang menguatkan hukum asal. Tentu berdalil dengan kaidah ini satu hal yang tepat jika memang empat hadis yang dibawakan oleh Al-Albani memang betul-betul hadis yang mengharamkan mas melingkar. Dan jika isinya apakah itu mengharamkan emas melingkar itu adalah satu hal yang kurang tepat, maka tentu berdalil dengan kaidah ini juga menjadi kurang tepat. Pelajaran yang lain dari hadis Jabir yang baru saja kita baca, hadis dalil pendapat jumhur ulama, bahwasanya perempuan boleh membelanjakan harta menjadi miliknya tanpa perlu persetujuan suami jika itu asli milik pribadinya. Sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas. Mereka perempuan ini dan nyopot anting, kemudian nambah cincin, langsung diberikan kepada Nabi, ini infak dan sedekah saya. Mereka tidak mudah maju ke depan dulu nemui suami-suaminya. Ini saya infak antingku ya. Dah, mereka langsung kasihkan kepada Nabi. Maka ini dalil pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, perempuan boleh boleh membelanjakan harta pribadinya dengan pembelanjaan yang dia inginkan tanpa perlu bermusyawarah dan minta persetujuan dan ACC dari suaminya. Namun ini boleh, dan yang namanya boleh itu boleh, bukan wajib dan bukan dianjurkan. Artinya jika dengan ngobrol dulu meskipun itu duit-duit sendiri, ngobrol dulu dengan suami itu nampak akan lebih baik, suami merasa diwongke, dihargai, bukan merasa dianggap tidak ada meskipun ada, dan tidak sampai maka jika dengan bicara terlebih dahulu itu satu hal yang lebih baik, lebih menciptakan keharmonisan, maka sangat disarankan untuk ada ngobrol dulu, dialog dulu dengan suami dalam masalah ini. Dan seandainya situasinya darurat, mendesak, harus segera diputuskan mau ngasih ataukah tidak, maka dia ngambil keputusan ngasih misalnya, dan itu pakai duit-duit dia sendiri, boleh jadi warisannya, boleh jadi pemberian orang tuanya, pemberian kakak-kakaknya atau yang lain, maka itu boleh. Suami tidak boleh marah-marah karena tidak laporan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi dan tindakan. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis riwayat Jabir ini, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk bersegera dalam kebaikan, bersegera melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika diperintahkan untuk sedekah, maka mereka langsung bersedekah tanpa ditunda-tunda besok, minggu depan atau semacam itu. Maka ini bicara tentang semangat tinggi para sahabat untuk mentaati, untuk melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Dan bisa kita katakan pelajaran yang lain, di sini dalil bahasanya suara perempuan tidaklah aurat. Selama itu ada suara yang wajar, suara yang aurat yang tidak boleh diperdengarkan pada laki-laki yang bukan mahram, adalah suara yang tidak wajar, suara yang dibuat serak-serak basah, mendayu-dayu, meliu-liu, atau bahkan mendesah-desah. Dan jika suaranya suara-suara standar, maka tidaklah mengapa seorang perempuan memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan apa-apanya. Ini kita ambil dari dialog antara perempuan yang duduk di tengah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga didengarkan oleh Bilal yang ada di situ. Kemudian mungkin bisa kita juga simpulkan ada sini dalil bolehnya bersedekah dengan cara melempar, dilemparkan. Namun ini kembali kepada al-urf, apakah itu tindakan menyakitkan ataukah tidak. Mau infak sambil lempar, maka jika itu dianggap satu hal yang ada, satu gangguan kepada orang yang diberi sedekah, maka ingat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan kalian melakukan tindakan yang menyakiti orang yang kalian beri sedekah. Maka dan menyakiti ataukah tidak, ini al-urf, kembali kepada urf, kembali kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Maka jika itu dianggap di sikon tertentu atau di masyarakat tertentu itu dianggap satu perbuatan yang menyakitkan, ya maka haram. Namun jika di sikon tertentu atau di masyarakat tertentu itu lumrah, wajar, biasa, sudah senang yang kasih infak 50.000 dilempar, nah itu lebih menggembirakan dia daripada 1.000 meskipun dikasihkan baik-baik. Maka dia tidak merasa tersakiti dengan gaya melempar tadi, maka ya, maka tidak mengapa. Jika itu satu hal yang menyakitkan, maka terlarang dan Allah sampaikan itu bisa menjadi sebab hapusnya pahala sedekah. Kemudian hadis ini dalil satu hal yang unik di akhirat, di neraka. Satu hal yang beda dengan keadaan dunia. Kalau dalam keadaan kalau di dunia, ketika kita membakar sesuatu, membakar daging misalnya, memanggang daging, maka bahan bakar dengan yang dipanggang itu harus beda. Bahan bakarnya apa? Arang yang dipanggang daging harus beda. Kalau di neraka beda. Orang yang dimasukkan dalam neraka itu dia yang dibakar sekaligus menjadi bahan bakar. Dia yang dibakar dan sekaligus dia menjadi bahan bakar. Nabi mengatakan kalian para perempuan menjadi hatabu jahannam, bahan bakar neraka. Apakah cuma jadi bahan bakar namun tidak dibakar? Nah, jadi bahan bakar dan dia dibakar. demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim lam yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau modal dibalikan itu artinya sama dengan pembubaran.